จะเบื่อแล้วcapeklah kita dibuat saling curiga sekarang di sini kita berkumpul kita bernyanyi satu hati saling aku capek kita gak pernah saling tegur kota pahlawan dalam memanggilmu merapatlah di sini jadi pagar betis persebaya hanya untuk persebaya.